Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin. Amma ba'd. Indak-indak ya Ridwan, kita telah mengambil beberapa adab. Apa saja? Yang pertama, hendaknya ada muraqabah, yaitu perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sendirian maupun bersama orang. Yang kedua, nah, hendaknya dia menjaga ilmu yang telah dimiliki sebagaimana para salaf menjaganya, tidak menyia-nyiakan ilmu tersebut. Yang ketiga, hendaknya dia berakhlak zuhud terhadap dunia. Nah, sekarang kita masuk pada adab yang keempat. Qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, الرابع أن ينزه علمه عن جأله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة أو خدمة أو تقدم على أقرانه. Yang keempat, hendaknya dia membersihkan ilmunya dari menjadikannya sebagai sulam. Sulam yaitu tangga. Untuk bisa mencapai tujuan-tujuan duniawi. Ini akhlak yang keempat, ikhwanillah, yang juga sangat penting. Yaitu agar seorang yang memiliki ilmu menjaga ilmu dan membersihkan ilmunya dari menjadikan ilmu tersebut sebagai tangga untuk bisa mendapatkan perkara-perkara duniawi. Yang itu berupa jah, min jahin, yang berupa jah yaitu apa, kedudukan. Ingin untuk mendapatkan pangkat tertentu atau ingin menjabat dengan ilmu yang dia miliki jabatan tertentu dari jabatan-jabatan dunia. Hati-hati. Aumalin atau nah, di antara kepentingan-kepentingan dunia itu yaitu untuk mendapatkan harta. Ausum'ah atau untuk didengar, agar apa, manusia mendengarnya. Au syuhrah atau untuk apa, ketenaran, agar dia masyhur, agar dia tenar, dikenal banyak orang. Au khidmah atau agar dilayani, punya ilmu agar hidupnya nyaman, ada yang melayani, tidak perlu ini, tidak perlu itu. Au taqaddum min ala aqranih atau dia ingin lebih terdepan daripada teman-teman sejawatnya. Ini semua perincian ikhwan fillah dari hal-hal yang kebanyakan mereka-mereka yang telah mendapatkan ilmu na'am terperangkap padanya. Seseorang yang selamat na'am membersihkan dirinya dari niatan-niatan untuk dapat jabatan atau harta, belum tentu selamat ikhwan fillah untuk bisa apa, membersihkan ilmunya dari apa, keinginan tenar, keinginan dikenal, atau keinginan pokoknya aku yang pengen yang paling depan. Nah, daripada teman-temanku na'am, atau apa, datang ingin itu semua, cuma dia ingin agar dilayani. Intabihu ikhwanillah. Ini semua adalah perkara-perkara yang akan mengotori ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Nah, dan sungguh betapa banyak korban dari hal-hal yang disebutkan di sini. Terlebih lagi mereka-mereka yang sejak awal memang ikhwanillah dalam menuntut ilmu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ikhlas saja belum tentu selamat ketika mendapati godaan-godaan ini. Cuman harapan besar apabila sejak awal dia ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan. Walaupun mungkin suatu saat terjatuh, tergelincir, tapi tidak akan Allah Subhanahu wa taala biarkan. Karena syaitan sendiri afanifillah telah mengakui bahwa yang bisa selamat dari godaan-godaan dia adalah orang-orang yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, ini yang tidak akan bisa dijatuhkan oleh syaitan laknatullah alaihi. Maka keikhlasan kunci yang sangat pokok untuk seorang mendapatkan keselamatan dan untuk ilmunya bisa menjadi benteng bagi dirinya. Bukan menjadi sebab dia terjatuh dalam bencana. Karena ilmu bisa menjadi sebab bencana kalau dia tidak menjaganya. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wajadtu anna al-khalqa ta'allamu hadha al-'ilma ala alla yansiba ilayya harfun minhu. Aku berharap, yaitu aku sangat ingin, wajibtu, harapan yang sangat besar bahwasanya para makhluk itu mempelajari ilmu ini, yaitu mengambil ilmu dari beliau, ala alla yansiba ilayya harfun minhu. Mereka mempelajari ilmu dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan tidak menisbahkan kepadaku satu huruf pun. Dalam artian biar orang belajar walaupun tidak mengakui sebagai muridku. Bahkan dia ingin untuk tidak menisbahkan ilmu itu kepada Syafi'i sedikitpun. Ini menunjukkan keikhlasan yang luar biasa kalau keadaannya betul demikian. Dalam artian seseorang alim ikhwanifillah mengajari bukan agar ilmu tersebut dinisbahkan kepada dirinya, tapi memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang walaupun tidak mau mengakui ikhwanifillah, tidak mau mengakui bahwasanya telah mengambil dari fulan atau alan, kalau dia mengetahui ilmu tersebut darinya dan beramal dengannya, tetap orang yang mengajari mendapatkan pahala. Jadi sungguh tidak ada ruginya sama sekali seorang mengajari ilmu. Baik, walaupun yang diajari mungkin satu saat malah malah membenci atau berbuat buruk kepadanya, tidak ada ruginya selama kemudian dia mengambil faedah dari ilmu yang dulu telah diajarkan satu, dua, atau tiga. Apalagi kalau kemudian dia bisa istiqamah. Qala wa kadzalika yunazzihuhu 'anit tam'i fi rifqi man talabathu. Demikian pula hendaknya dia membersihkan ilmu yang dia miliki ikhwanifillah dari ketamakan. Untuk Untuk bisa bersama dengan orang-orang yang mengambil ilmu darinya. Baik, untuk bisa menjadi sahabat dekat orang-orang yang mengambil ilmu darinya. Apa yang dia inginkan dari persahabatan dan kedekatan tersebut? bimalin aw khidmah, untuk bisa mendapatkan hartanya atau pelayanannya, aw ghairihima, atau selain dari kedua hal tersebut, bisa babishtighalihim alaih, disebabkan karena apa? Karena kesibukan mereka dalam mengambil ilmu dari si alim tadi. Wa taraddudihim ilaih, dan berbolak-baliknya mereka kepada si alim tersebut. Inti dari paragraf ini, apabila hendaknya seorang yang memiliki ilmu membersihkan ilmunya dari apa? Ketamaan, untuk bisa apa? Mengambil dan memanfaatkan orang-orang yang mengambil ilmu darinya. Baik memanfaatkan hartanya atau memanfaatkan pelayanannya, atau selain keduanya. Nah, dari hal-hal yang lain yang ingin didapat selain keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, disebabkan karena mereka telah belajar kepadanya dan berbolak-balik kepadanya. Ini dilihat dari sisi orang yang memiliki ilmu. Dan nanti apabila akan kita lihat bagaimana adab seorang talib terhadap naam siapa-siapa yang dia mengambil ilmu darinya. Naam, yang merupakan kebalikan perkara ini. Nah, seorang talib betul-betul menjadi seorang yang apa? Yang peka. Naam, terhadap apa yang dibutuhkan oleh muallim sebelum apa? Sebelum diminta. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sehingga dengan sebab itu menjadikan apa? Menjadikan beliau didoakan dengan doa yang sangat naam bermanfaat. Allahumma faqqihhu fiddin. Gara-gara apa? Gara-gara Abdullah bin Abbas melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar mandi, kemudian naam disediakan di luar apa? Air. Karena namanya orang naam habis dari apa? Dari khala. Naam, dari tempat buang air, ya setelahnya butuh untuk berwudu, untuk membersihkan. Nah, ini kepekaan walaupun tidak diperintah, sehingga dengan sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam doakan Allahumma faqqihhu fiddin. Dalam riwayat yang lain, wa 'allimhu ta'wil. Dengan sebab ini qanifillah, beliau memiliki keluasan ilmu yang sampai-sampai digelari dengan apa? Hablul ummah. Nah, sebagian menggelari dengan bahrul, ya, samudra. Karena luasnya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Bahkan semasa para sahabat-sahabat kibar masih hidup, beliau ikut dibawa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di majelis para pemuka-pemuka sahabat. Baik. Qala kana Mansurun la yasta'inu bi ahadin yakhtalifu ilayhi fi haja. Adalah dulu Mansur tidak meminta tolong kepada seorang pun yang naam berbolak-balik kepadanya mengambil ilmu darinya pada satu kebutuhan pun. Ini keadaan para salaf. Nas'alullah at-tawfiq was-sadad. Wa qala Sufyan ibn Uyainah kuntu qad utitu fahmal Qur'an. Falamma qabiltu surrata min Abi Ja'far sulibtuhu, subhanallah. Sufyan ibn Uyainah mengatakan, dulu aku diberi pemahaman Al-Quran, maka tatkala aku menerima as-surrah, yaitu uang, nah, uang yang diletakkan di suatu wadah, kantong, ya, kantong uang dari Abi Ja'far sulibtuhu, maka dihilangkanlah dalam pemahaman Al-Quran dari itu. Dan tentunya alhamdulillah, para sahabat ketika mengatakan seperti ini karena mereka betul-betul muhasabah. Ketika mendapati kok pemahamannya berkurang, mesti mereka segera mengecek ada apa ini. bukan berarti kemudian sama sekali tidak paham Al-Quran. Cuman apa? Kedalaman yang awalnya mereka mampu memahami dengan dalam, nah kemudian kok, nah hal itu tidak didapati setelahnya. Dan memang keadaan para salaf demikian. Mereka orang-orang yang sangat kuat dari sisi muhasabah, banyak mengecek diri. Nah, muhasabatun nafs sangat penting. Makanya dulu sering kita sebutkan atar dari siapa? Tafakkur sa'atin na'am khairun min qiyami laylah. Tafakkur, seorang berpikir, merenung, muhasabah sejenak, afalikullah, itu lebih utama daripada na'am sholat semalam suntuk tapi apa? Kosong dari tafakkur. Qauluman Abu Darda radhiyallahu anhu, na'am. Fanas'alullaha ta'ala al-musamahah. Maka kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala pemaafannya. Dikarenakan jauhnya kita panitia dari na'am apa yang dicontohkan oleh para salaf kita. Sebagiannya bahkan tidak mau menyampaikan ilmu yang dimiliki kalau tidak mendapatkan imbalan uang. Na'am, kalau tidak mendapatkan sekian-sekian dari tarif yang telah ditentukan. Dan sebagiannya lagi apabila menjadikan ilmu din ini sebagai apa? Sebagai perkara untuk dibisniskan. Maka bagi ahli sunnati wal jamaah apabila poin yang kebatinannya betul-betul dipegang. Di zaman kebanyakan para dai-dai ahli bid'ah menjadikan ilmu din sebagai apa? Lahan untuk mencari na'am pekerjaan dengan memanfaatkan titel, memanfaatkan ijazah, memanfaatkan gelar untuk mendapatkan apa? Kedudukan-kedudukan dunia. Na'am, na'udzubillahi min dzalik. Ini poin yang keempat berhubungan dengan apa? Hal yang harus ditempuh untuk seorang membersihkan ilmunya dari apa? Dari menjadikannya sebagai tangga untuk kepentingan-kepentingan dunia. Nah, apalagi di masa-masa seperti ini ketika seorang hidup di negara demokrasi. Terkadang seorang memiliki kedudukan tinggi dari sisi keilmuan dimanfaatkan. Nah, untuk mencari masa, mencari pengikut. Nah, ini juga musibah. Kalau sampai seseorang terjatuh dalam hal demikian, ini musibah. Maka hati-hati. Nah, banyak sekali godaan-godaan syaitan yang akan menjerumuskan seseorang yang diberi rezeki ilmu kalau dia tidak berhati-hati. Mungkin selamat dari satu lubang, belum tentu dia apa, bisa lolos dari lubang-lubang yang lain. Nah, maka banyak-banyak minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala at-taufik, minta hidayah, minta as-sadad, kelulusan. Sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabat yang mulia dan menantunya yang tercinta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, qul Allahumma hdini wasaddidni. Ini sudah sering berkali-kali apabila diingatkan. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku dan berikanlah kelurusan. Yaitu agar langkahnya betul-betul benar. Nah, karena seseorang apabila kalau hanya mengandalkan logika, mengandalkan akal dia, dan akan banyak terjatuh dalam apa? Dalam kekeliruan. Sudah ingin belajar mengandalkan logika ini, nah kurikulum demikian-demikian, nanti yang dipelajari demikian-demikian. Nah, ini adalah apa gambaran kita? Kalau kita tidak meminta hidayah, minta sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Sangat kecil seorang bisa apa? Bisa mencapai apa yang diinginkan. Nah, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan ajarkan kepada seorang yang termasuk generasi awal masuk Islam, Ali bin Abi Thalib, pemuda pertama yang menyambut seruan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hidayah dan sadat ini, apalagi kita. Nah, baik. Maka banyak-banyak kita minta kepada Allah hal tersebut. Allahumma hdina wa saddidna. Nas'alullaha at-taufiq wa sadaqah.